Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Badai'ul Masalik fi tawdih Alfiyat Ibn Malik Al-Maf'ul Allah. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Yunsabu maf'ulan lahul masdaru'in. Abana ta'lilan kajut syukran wadin. Abana ta'lilan kajut syukran wadin. Wahuwa bima ya'malu fihi muttahid. Wahuwa bima ya'malu fihi muttahid. Waktan wa fa'ilan wa in syartun fuqid. Waktan wa fa'ilan wa in syartun fuqid. Fajurhu bil harfi wa laisa yamtani. Fajur ma'asyurti kali zuhdin dhaqoni. Ma'asyurti kali zuhdin dhaqoni. Waqala ayyashabahal mujarradu. Waqala ayyashabahal mujarradu. Wal'aqsu fi mas'ubi al wa'anshadu. Wal'aqsu fi mas'ubi al wa'anshadu. La'aqudul jubna anil hayjai. Walau tawalat zumarul a'dai. Walau tawalat zumarul a'dai. Nah, pembahasan tentang al-maf'ullah fihi masail. Al-mas'alatul ula al-maf'ullah yusamma al-maf'ul liajli. Ini hamzahnya di atas ya. Nah. Wal maf'ul min ajli. Maf'ullah disebut juga dengan maf'ul li ajli dan maf'ul min ajli. Athaniyah al-maf'ullah wa masdar mansub yudhkaru li bayani sababi wuqul fi'li. Nahu igtarabtu raubatan fil ilmi. Maf'ullah itu ialah masdar nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contoh, igtarabtu raubatan fil ilmi. Aku mengembara, berkelana, meninggalkan tanah air, tempat tinggal, raubatan fil ilmi, karena mencintai ilmu. Rahbatan ini maf'ullah masdar nasab disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi sebab berkelana, sebab mengembara adalah karena cinta ilmu. Atsalitsah alamatul maf'ullah wuqu'u jawaban al-istifham bi lafdhatil lima. Nahu dibagtarba Zaid taqul rabatan fil ilmi. Tanda maf'ullah ialah bisa menjadi jawaban pertanyaan dengan lafad lima. Kenapa? Contoh dibagtarba Zaid, mengapa Zaid mengembara? Taqul rabatan fil ilmi. Kau jawab karena mencintai ilmu. Nah, tandanya maf'ullah bisa menjadi jawaban pertanyaan dengan lafaz lima. Kenapa? Arabiah ishtaratul jawazu ishtaratu. Nah, ini bukan al tapi ishtaratu li jawazi nasbil maf'ullah khamsatu syurut. Hamzahnya dibuang ya. Yang betul li jawazi. Dipersyaratkan bolehnya menasabkan maf'ullah lima persyaratan. Al-awwal ayakuna masdaron. Yang pertama harus berbentuk masdar. Al-thani ayakuna qalbiyan ay min af'al qalbi. Yang kedua menunjukkan masdar qalbi, yakni memiliki makna perbuatan-perbuatan hati. Al-thalith ayakuna sababa lima qablahu. Yang ketiga menjadi sebab dari sebelumnya. Rabi ayat tahida ma'amili fil waqti. Yang keempat memiliki kesamaan waktu dengan amilnya. Al-khamis ayat tahida ma'amili fil fa'il. Yang kelima memiliki kesamaan pelaku dengan amilnya. Kita contohkan tadi iqtarabtu raghbatan fil ilmi. Perhatikan raghbatan masdar qalbi menjadi sebab perbuatan sebelumnya. Antara mengembara dan mencintai ilmu waktunya bersamaan. Yang mengembara dan yang mencintai ilmu sama pelakunya, yaitu aku. Maka rohbatan menjadi mafullah. Al-khamisah, naam. Ya juzu lil masdar al-mustawfi asyurut jarru bi harfi ta'lil al-lam wa min wa fi. Lahu iqtarabtu li raghbatin fil ilmi. Masdar yang memenuhi syarat nasab menjadi maf'ullah boleh juga dijarkan dengan huruf ta'lil, yaitu lam, min, dan fi. Artinya karena. Contoh iqtarabtu li raghbatin fil ilmi. Li raghbatin pakai lam ta'lil ya. Jadi kalau memenuhi syarat boleh nasab, boleh dijarkan dengan apa? Huruf jar di ta'lil. As-sadisah yajibu lil ismi ghairil mustawfi asyurut jaru bi harfi ta'lil. Adapun kalau tidak memenuhi syarat wajib dijarka dengan huruf jar di ta'lil. Nahu ta'ahabtu lis-safar wa la yajuzu ta'ahabtu safara di adam ittihadiz zaman. Aku bersiap-siap untuk safar. Harus pakai lam lis-safar. Enggak boleh ta'ahabtu safara. Kenapa? Tidak ada kesamaan waktu dengan amilnya. Siap-siap sama safarnya tidak bersamaan ya. Siap-siap dulu baru apa ini? Safar. Jituka lima habbatika iyaya. Pakai lam lima habbatika. Walayajuz jituka mahabbataka iyaya. Di adamiti hadil fa'il. Enggak boleh dinasobkan, harus dikasih huruf jar di ta'lil karena tidak ada kesamaan pelaku dengan amilnya. Yang datang aku, yang suka sama aku, kamu, itu ya beda. As-sabi'ah al-masdar al-mustawfi syurut lahu thalathatu ahwal. Masdar yang memenuhi syarat menjadi maf'ullah ada tiga keadaan. Al-awwal mujarrad min al wa idhafah yakthur nasbuh. tidak pakai al dan tidak mudhaf. Kebanyakan di nasab. Nahu nasakhtuka raghbatan fi maslahatika aw li raghbatin fiha. Aku menasihatimu karena aku senang bisa membawa maslahat untukmu. Boleh raghbatan, boleh li raghbatin. Karena tidak pakai al dan tidak mudhaf. Tapi kebanyakan dibaca nasab raghbatan. Atsani makrunun bi'al fayaktsur jarru bi harfi ta'lil. Nahu nasakhtuka lirghbati fi maslahatika. Au arghbata fiha, kasih al ya. Kasih al. Yang kedua menggunakan al, maka kebanyakan dijar dengan huruf jar li ta'lil. Contoh nasakhtuka lirghbati fi maslahati. Ini lebih banyak. Tapi boleh juga arghbata fiha fi maslahati ya, fiha itu fi maslahati. Naam. Atsalis mudhaf. Jaza fihi nasfu wal jar ala sawa. Nahu qasadtuka ibtigha'a ma'rufik aw ibtigha'i ma'rufik. Yang ketiga mudhaf, maka boleh nasab, boleh dijar, dan statusnya sama, bobotnya sama, sama-sama nilainya ya. Boleh qasadtuka ibtigha'a ma'rufik atau libtigha'i ma'rufik. Al-muhim seperti kesimpulan poin yang kelima, kalau memenuhi syarat maka boleh nasab, boleh dijarkan dengan huruf jar di ta'lil. Hanya saja lebih bagus mana tergantung kondisi masdarnya. Kalau tidak pakai al, tidak mudhaf, lebih bagus di nasab. Kalau pakai al, lebih bagus dijarkan dengan huruf jar di ta'lil. Kalau mudhaf, jawazul amrain ala sawa. Naam. Al-thaminah yajuzu taqdimul maf'ullah ala amirihi sawa'un anusiba am jurra bi harfil jar nahwu raghbatan fil ilmi ataitu liraghbatin fil ilmi ataitu. Boleh maf'ullah mendahului amilnya, baik ketika itu dinasab atau dijarkan dengan huruf jar. Boleh raghbatan fil ilmi ataitu, boleh liraghbatin fil ilmi ataitu. Naam. Selanjutnya al maf'ul fi wa huwa al musamma dharfan. Naam, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Adharfu waqtun aw makanun dhummina. Adharfu waqtun aw makanun dhummina. Fi bittiradin kahunam kus azmuna. Fi bittiradin kahunam. Fansibu bil waqi'i fihi mudhara. Fansibu bil waqi'i fihi mudhara. Kana wa illa fanwihi muqaddara. Kana wa illa fanwihi muqaddara. Wa kullu waqtin qabilun takawama. Wa kullu waqtin qabilun takawama. Yaqbaluhul makanu illa mubhama. Nahul jihati wal maqadiri wa ma. Nahul jihati wal maqadiri wa ma. Sigha minal fi'li kamarma min roma. Sigha minal fi'li kamarma min roma. Wa syartu kauni damakisan ayyako. Wa syartu kauni damakisan ayyako. dharfan lima fi aslihi ma hujtama dharfan lima fi aslihi ma hujtama wa ma yura dharfan wa ghaira dharfi wa ma yura dharfan wa ghaira dharfi fadaka du tasarufin fil urfi fadaka du tasarufin fil urfi wa ghairu dit tasarufin ladil lazim darfiyatan aw syibha minal kalim darfiyatan aw syibha minal kalim wa qad yanubu an makanin masdaru wa qad yanubu an makanin masdaru wa dhaka fi darfiz zamani yakthuru wa dhaka fi darfiz zamani yakthuru. Nah, pembahasan tentang al-maful fi atau dharf fihi masail. Al-mas'alatul ula al-maf'ul fi wa ismun mansub ala takdiri fi yudhkar li bayani zamanil fi'li au makani nahu safara zaidun laylan masa zaidun milan ay fi laylin wa fi milin. Maf'ul fi itu isim nasab yang dikira-kirakan maknanya dengan fi, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu perbuatan atau tempat perbuatan. Contoh, safar zaidun lailan, zaid safar malam-malam. Masa zaidun milan, zaid berjalan satu mil. Ay fi lail wa fi mil. Naam, lailan, milan, maf'ul fi karena isim nasab menjelaskan waktu lailan atau tempat milan. Ay fi lailin fi milin. Athaniyah an-nasibu lil maf'ul fi imma madhkuran nahwu dhaba zaidun naharan au mahdhufun jawazan nahwu ayyuqal mata ji'ta fataqul yaumal jum'ah fataqdir ji'tu yaumal jum'ah au jawaban kama idha waqa dharfu sifatan nahwu martu birajuli indak au silatan nahwu ja'aladhi indak au halan nahwu wartu bizaid indak au khabaran nahwu zaidun indak fal'amil fi hadhi dhuruf mahdhufun wujuban wa taqdir istaqara au mustaqirun fi ghair silah. Yang menasabkan maf'ul fi itu ada kalanya disebutkan lafadznya. Contoh, dhaba zaidun naharan. Naharan maf'ul fi, mana amilnya? Dhaba, ya. Ada kalanya dibuang, tapi sifatnya jawazan. Boleh dibuang, boleh ditampilkan. Seperti kalau ada yang bertanya, mata cinta, kapan kamu datang? Kamu jawab, yaumal jum'ah. Langsung, dinasab maf'ul fi. Takdirnya jitu yaumal jum'ah. Jitunya dibuang, sifatnya jawazan. Tapi boleh ya, disebutkan. Atau dibuang, sifatnya wujuban. Tak boleh ditampakkan. Ini kalau maf'ul fi-nya berupa na'at. Maratu bi rajulin indaka. Nah, indaka itu na'am na'at dari rajul. Na'at sibul jumlah ya. Ini sebagian berpendapat maf'ul fi dengan membuang amilnya, takdirnya istaqarra atau mustaqirun ya. Tapi harus dibuang. Atau dhorofnya tadi menjadi silah. Nahu ja'alladhi indaka, indaka silah ya. Asalnya istaqarra indaka. atau menjadi hal. Kalau sebelumnya ma'rifat nahwartu bi zaidin indaka, indaka hal, karena zaid ma'rifat, hal sibul jumlah namanya. Tapi ada yang mengatakan tetap menjadi apa ini, dharaf, dengan membuang ambilnya, istaqara atau mustaqir, atau menjadi khobar. Zaidun indaka, zaid mubtada indaka khobar. Ini sebetulnya indaka juga bisa menjadi dharaf atau maful fi, yang wajib membuang ambilnya, tadinya ialah istaqara atau mustaqir. Nah, adapun silah, nah, ini takdirnya bukan istaqara atau mustaqir. Ja'alladhi indaka. Atsalisah ismu zaman yaqbalu nasba 'alal maf'ul fi mutlaqan. Nahu syartu lahdatan, syartu yawmal jum'ah, syartu yawman tawilan, syartu yawmain. Isim yang menunjukkan waktu bisa dinasab menjadi maful mutlak secara mutlak, menjadi maful fi secara mutlak, bisa dinasab menjadi maful fi secara mutlak, artinya tidak pandang pilih, yang penting menunjukkan arti waktu bisa dinasabkan menjadi maful fi secara mutlak. Sirtu lahdatan, aku berjalan sejenak sebentar. Sirtu yaumal jum'ah, aku berjalan pada hari Jumat. Sirtu yauman tawilan, aku berjalan di hari yang panjang. Sirtu yaumain, aku berjalan dua hari. Lahdatan yaumal jum'ah, yauman tawilan, yaumain maf'ul fi. Naam, dharaf zaman. Arabiyah ismul makan la yakbalu nasba minu illa naw'ani. Kalau isim yang menunjukkan arti tempat yang bisa dinasabkan menjadi maf'ul fi hanya dua macam. Al-awwal al-mubham, al-thani masighah minal masdar. Yang pertama isim makan yang mubham, yang kedua yang dibentuk dari masdar amilnya. Naam. Al-khamisah ad-dharful mubham lil makan wa madal ala makan ghair muayyan ay laisa lahu surah wa huwa kal jihad nahu fawqa wa tahta wa yamina wa shimal wa amama wal khafa wa nahwa dhalik taqul jalasa zaid amam al ustad wa kal baqadir nahu mil wa farsakh wa barid wa mitr wa mitr wa kilometr taqul sirtu milan. Disebut dharaf mubham, dharaf makan mubham itu ialah isim yang menunjukkan tempat tapi tidak ditentukan, yakni tidak memiliki bentuk, ya, seperti arah mata angin, fauqa, tahta, yamina, simala, amama, khalfa, dan yang lain, termasuk dharaf mubham lil makan. Ini yang bisa jadi maful fi. Jalasa Zaid amama ustad, Zaid duduk di depan ustad, amama maful fi, dharaf makan mubham, karena di depan itu enggak ada wujudnya, ya, enggak jelas ukurannya juga. Nah, seperti yang lain, jarak atau ukuran satu mil, satu farsakh, satu barit, satu meter, satu kilometer, nah khusyir itu milan, masuk dharaf mubham, ya. Asadisa masih ghamil masdar yunsab wal maful fi bisyarti yunsab bima yujami'u fil siqaq min aslin wahid. Adapun yang dibuat dari masdar bisa dinasabkan menjadi maful fi dengan syarat dia dinasab dengan lafaz sebelumnya yang memiliki sumber pengambilan yang sama. Nahu jalasa Zaidun majlisal ustad. Ah, majlisal ustad di masdar mim, ya. Dari jalasa pengambilannya sama. Maka ini bisa jadi maful fi. Dharaf makan. Dhahabtu madhaba dawil akli. Jadi harus ada kesamaan dengan amilnya dari sisi sumber pengambilan. Nah, aku duduk atau saya duduk seperti duduknya ustaz, aku berpendapat seperti pendapat orang yang berakal. As-sabiyah darful zaman wa darful makan nau'ani, mutasarif wa ghair mutasarif. Daraf zaman dan daraf makan ada dua macam, ada yang mutasarif atau yang ghair mutasarif. Fal mutasarif wa mastu'mila maf'ulan fi wa ghairah kayaum wa makan. Daraf mutasarif itu ialah daraf yang bisa dipakai sebagai maf'ul fi, juga bisa dipakai untuk yang lain. Yaum, makan. Nah, khusyartu yauman wa jalastu makanan. Yaumul jum'ati yaumul mubar, makanuka hasad, ca'a yaumul jum'ah, irtafi makanaka. Nah, yauman jadi apa ini? Maful fi. Makanan, maful fi. Yaumul jum'ah, mutada. Yaumul mubar, khobar. Makanuka hasad, mutada. Ja'a yaumul jum'ah, yaumul jum'ah fa'il. Irtafi makanaka, makanaka. Oh, irtafa'a makanuka, makanuka fa'il, ya. Irtafi, irtafa'a makanuka. Tempatmu menjadi tinggi, makanuka fa'il. Jadi kalau ada dhorof makan atau dhorof zaman, jika bisa dinasab menjadi maf'ul fi, juga bisa menepati i'rab yang lain, maka disebut apa ini? Mutasarif. Wa ghair mutasarif wa ma la yustamalu illa dharfan aw shibahu. Sedangkan dharf yang ghair mutasarif itu hanya bisa dipakai untuk dharf jadi maf'ul fi atau yang menyerupainya. Nahu sahar taqul qumtu minan naumi saharan wa fauq nahu jalastu fauqa dar wa inda waladun nahu jalasa zaid inda ustad aw ladunil ustad. Seperti lafaz sahar, waktu sahur, ini hanya untuk dharaf. Qumtu minan naumi saharan wa fauqa nahu jalastu fauqa dar inda ladun jalasa zaid inda ustad atau ladun ustad. Ini semuanya hanya menjadi maf'ul fi. Enggak bisa pakai yang lain. Wal murad bi syibi dzarfiyah. Naam. Wal murad bi syibi dzarfi. Ah, tulisannya ya. Bukan bi syibi dzarfiyah, tapi bi syibi dzarfi gitu aja. Bi syibhi ad-dharfi, yang dimaksud dengan syibhu dharf anau la yakhruju ad-dharfiyah illa bistimalihi majuran bimin nahu inda waladun nahu kharastu bin indi zaid aw min ladun zaid. Yang dimaksud syibhu dharfi adalah lafad-lafad yang selalu dipakai untuk maf'ul fi, namun bisa dijerkan dengan min. Nah, tidak yang lain. Jadi memang dia selalu menjadi maf'ul fi, tapi bisa dipakai untuk fungsi lain, hanya dijerkan dengan min. Fungsi yang lain tadi terbatas dijerkan dengan min, ya. Kalau yang dipakai selain dhorof secara mutlak, maka mutasarif. Tapi kalau yang hanya dipakai dhorof dan dipakai dalam keadaan dijerkan dengan min, maka namanya apa ini? Syibhu dzarfi. Naam. Contohnya lafaz inda dan ladun, ini dipakai untuk dharaf maf'ul fi, bisa dipakai untuk yang lain tapi terbatas dijerkan dengan min saja. kharajtu min indi Zaid aw min ladun Zaid. Naam. Athaminah yanubul masdar an dhafil makan qalilan. Masdar bisa mewakili dharah makan menjadi maful fi tapi sedikit penggunaannya. Kaqaulika jalastu qurba Zaidin. Ai makana qurbi Zaid. Aku duduk di dekat Zaid. Yakni di tempat yang dekat dengan Zaid. Nah, qurbun di sini adalah masdar dinasab menjadi qurba Zaid mengganti posisi dharah makan. Naam. Fayakthuru iqamatul masdar maqama dharfi zaman. Yang banyak itu masdar mewakili dharf zaman. Nahu usafiru tulu asyamsi ay waqta tulu asyamsi. Aku berjalan pada waktu matahari terbit. Nah, tulu asyamsi, tulu itu kan masdar mewakili apa ini? Dharf zaman. Ay waqta tulu asyamsi. Wadhalika qawluhu rahimahullah. Inilah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa qad yanubu an makanin masdaru wadhaka fi dharfi zamani yakthuru. Terkadang masdar mewakili posisi dharf makan dan yang seperti itu banyak terjadi kalau mewakili dharf zaman. Naam. Atasiyah yanubu an idarfi fayunsabu al maf'ul fi siwal masdar khamsatu alfat. Ada lima lafad dinasab menjadi maf'ul fi selain masdar menjadi apa ini? Naibu darf. Nahu kullun au ba'dun nahu masaitu kulal farsah ra'aitu ba'du ahyanin. Lafad kullun atau ba'dun yang mudhaf ilainya adalah dharaf. Contoh masaitu kullal farsah ra'aitu ba'du ahyanin. Nah, kulla ba'dun di sini maf'ul fi naibu dharf. Athani as-sifa nahu waqaftu tawilan ay waqtan tawilan. Na'at dari dharaf yang dharafnya dibuang maka bisa menjadi apa ini? Maf'ul fi naibu dharf. Waqaftu tawilan. Nah, tawilan ini kan na'at. Tapi dharafnya dibuang, maka dia berubah menjadi maf'ul fi naibu dharf. Ai waqtan tawilan. Atsalis ismul isyarah. Nahwu sirtu dhalikal yauma. Nah, dhalika maf'ul fi naibu dharf. Al-musyarnya al-yaum harus dharaf ya. Naam. Arabi al-adad nahu safartu 30 yauman. Yang keempat bilangan tamyiznya harus dharaf ya. Safartu 30 yauman, aku berpergian atau safar selama 30 hari. 30 maf'ul fi naibu dharaf. Yauman tamyiz berupa dharaf. Al-khamis al-fadul masmu'ah beberapa lafad yang sifatnya samai. Nahu ahakkan annaka dhahib wal aslu afi hakkin. Nah, hakkan di sini naam maf'ul fi naibu dharf bersifat samai ay afi hakkin. Nah, hakkan di sini mengandung makna fi yang dibuang. Apakah termasuk sesuatu yang dibenarkan jika kamu pergi ya. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang maf'ul fi. Ada ucapan la azza